mati beli dotong osne sepi pang bisa diraga numpahan tresna osne aneng langganin dor useng adeneng intep jalan jauh ajak kembali ke Tresna, tresne, aneng lang.